aku jabat tangannya, dingin hatinya. Oh, rupanya dia sedang bingung, pusing kepala. Wajahnya yang cantik jelita, suram tak bercahaya. Matanya memandang ke depan, tapi ku tahu pudar sinar di matanya. Ku tanyakan siapa namanya, dia acuh-acuh. Kedua kali ku coba lagi, masih saja acuh. Mungkin karena patah hatinya, bagaikan hidup serasa hampa. Akhirnya tak tahan hatinya, dia mendekatku dan dia katakan namanya. Marilah kita hiburkan hati sambil bernyanyi.